Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa pendidikan anak-anak kita, tarbiyah anak-anak kita yang tentunya dijalani oleh para asatidah, para mudarrisin, para musyrifin, juga mudarrisat dan musyrifat, itu tidak mudah. Seperti halnya membalikkan tangan kita. Di sana ada banyak hal, terdapat banyak hal yang harus diketahui terkhusus oleh para aulia qolabah. Terkhusus diketahui ini oleh siapa? Para aulia qolabah, para wali murid, para orang tua. Apa gunanya orang tua faham ketika mendaftarkan anak-anaknya di suatu ma'had dari ma'had ahlus sunnah terkhusus di jenjang tahfidz ke atas, dan juga ketika anaknya di usia tarbiyatul aulad ataupun di usia MTP, usia SD, di usia 7-12 tahun di madrasah-madrasah yang ada, harus tahu beberapa hal orang tua sehingga pengetahuan ini memperingan apa yang dialami oleh para mudarrisin dan mudarrisat. Itu harapannya. Kita bayangkan sekarang. Masalah-masalah yang ada di seluruh ma'had Indonesia. Dengan beragam problem yang dihadapi. Mulai dari masalah yang mungkin takarannya, ukurannya itu ringan, sampai yang terberat sekalipun. Sehingga menyebabkan ketidakmampuan dari pihak mudarrisin atau mudarrisat untuk mendidik dan bertaawun di ma'had tersebut yang berujung dengan sangat terpaksa dipulangkan ke orang tuanya. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Masalah itu masalah yang klasik sebenarnya. Artinya, kaum muslimin mudah memahami dan mengetahuinya. Hanya saja, dari kalangan orang tua, susah memahami hal tersebut. Kalau boleh anak klasifikasi, ya, kenakalan atau masalah problem yang dihadapi oleh para mudarrisin atau mudarrisat di ma'ahid yang ada, yang tingkat berat, yang berujung ketidakmampuan dari pihak mudarrisin dan pengampu madrasah atau ma'ahid di suatu tempat tersebut, faktor terbesarnya penyebabnya adalah HP Android dan yang semisalnya. HP Android dan yang semisalnya. Ini yang cukup parah dan cukup banyak memakan korban. Anda katakan di seluruh Indonesia. Terutama yang pernah Anda datangi. Jika yang tidak pernah atau yang belum pernah, khabar berita nyampe kepada ana. Dikarenakan sebagian pengajar di situ telepon. Nah, anehnya kenapa kok ini berlanjut dan berlangsung terus-menerus? Dalam keadaan sadar dan faham para orang tua, itulah menjadi penyebab terbesar dari sekian sebab-sebab yang lain tentunya, dan terbanyak dari sebab-sebab lain tentunya, yang menjadikan anak-anak itu betul-betul tidak kondusif, yang berujung terpaksa dikeluarkan dari ma'had. Ada apa dan kenapa sampai seperti ini berlarut-larut, tidak segera dihindari dan dicegah terkhusus oleh orang tua masing-masing anak tersebut? Ini harus dijawab secara ilmiah, dan ilmiah dan akal dan fitrah. Kalau boleh ana lebih sempitkan lagi, kenapa kok kalian wahai wali murid, wahai orang tua kok memilih anaknya rusak daripada baik? Loh kok begitu, Ustaz? Loh, antum kan paham bahwa penyebab terbesar kerusakan anak itu sebab HP Android dan yang semisalnya. Leh, limadha? Kenapa kalian kok milih itu? Kok tidak mampu mencegah dan menghalang-halangi anak dari itu semua? Kenapa? Sama halnya kan anda antum memilih anaknya antum rusak, sama dengan itu kan hakikatnya demikian. Ini masalah yang cukup serius. Kalau sekarang kita dikagetkan betul dengan musibah wabah virus corona yang betul-betul dahsyat di ma'ahid ini, musibah ini yang menimpa, yaitu HP Android dan yang semisalnya, sudah cukup banyak makan korban. Sudah cukup banyak makan korban. Dan kita hanya bisa ngelus dada. Kejadian yang demikian banyak ragamnya, ternyata menimpa kepada anak yang baik, istiqomah, dan betul-betul memiliki peringkat yang tinggi di jenjangnya dia, dan akhlaknya baik. Tiba-tiba keluar. Anak tanya, kenapa? HP Android, inna lillah wa inna ilahi roji'un. Di mana anak ini peringkat 2 terus di jenjang dia selama belajar. Pinter luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah. Akhlaknya baik, Masya Allah. Semangatnya, Masya Allah. Dikagetkan. Ternyata sudah keluar. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Musibah. Sementara kita di luar mendengar orang tua, abi dan umminya khilaf, berselisih. Anak kita ini dipegangi HP Android apa tidak? Itu berselisih. Yang itu gak boleh terjadi. Perselisihan itu gak boleh terjadi. Yang ada, jangan. Kalau mau selamat, mau baik, jangan dipegangi dulu. Belum waktunya anak ini pegang HP Android. Dan misalnya, biarkan dulu. Nangis, gak apa-apa nangis. Begini, gak apa-apa begini. Begitu, gak apa-apa begitu. Biarkan. Biar baik anak ini. Itu kan. Bukan diperselisihkan, dikhilafkan. Nah, antum tahu, beberapa waktu yang lalu, ana di sebuah tempat di negeri kita ini, daurah juga seperti ini, di tengah-tengah istirahat, satu orang tua datang kepada ana. Ya Allah, orang tuanya Masya Allah, baik, akhlaknya, la nuzaki 'alallahi ahada, cuman bicaranya adab sopan. Anaknya tiga, tiga-tiganya kecanduan game. Coba untuk bayangkan. Yang dengan kecanduan itu tidak mau mondok dan tidak mau sekolah. Tiga-tiganya. Punya anak tiga, semua. Apa nasihatnya Ustaz kepada kami? Coba untuk bayangkan. Apa kita katakan selama ini apa yang antum lakukan? Selama ini Ustaz, ana berhenti kerja di perusahaan untuk mendekat ke mahat-mahat yang ada di Indonesia ini, pindah dari satu mahat ke mahat lain, tapi tetap anak saya tidak bisa berubah kecanduannya terhadap game dan warnet. Sehingga dengan itu gak mau mondok lagi, gak mau sekolah lagi. Pindah sana, pindah sini, pindah ke Pandu. Terus demikian. Na'udzubillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus apalagi yang antum usahakan? Apalagi yang antum usahakan? Ana tanya kesekian pengajar, kata dia. Banyak yang melarang. Untuk dan banyak yang harus betul-betul memutus secara langsung koneksi dengan internet atau dengan game dan dengan HP Android. Tapi ada beberapa pengajar, kata dia, putusnya pelan-pelan. Nah, bagaimana dengan istri antum? Istri ana kok cenderung kepada memutuskan pelan-pelan? Ini yang tidak boleh. Tidak boleh. Tidak ada istilahnya. Nah, meninggalkan sesuatu yang mudharat itu ditinggalkan dengan pelan-pelan. Tidak ada. Maka antum banyak berdoa kepada Allah. Mohon kepada Allah di waktu-waktu mustajab. Bekerja sama dengan istri antum. Untuk terus menghasung anak-anak antum. Muroja'ah, belajar di mahat-mahat yang ada, yang dekat dengan antum, dan tinggalkan secara mutlak. Apapun resikonya. Karena itu sudah jelas-jelas penyebab korban anak antum. Dan terus, jangan henti-hentinya. Berdoa kepada Allah. Dan dekatkan anak dengan anak-anak yang soleh. Dekatkan, kumpulkan anak ini dengan anak-anak yang semangat, yang soleh, yang baik akhlaknya. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Orang tua harus tahu apa yang diperbuat anaknya. Maslahatkah atau mudorotkah? Kalau itu mudorot, harus segera ditindaklanjuti, harus segera diputus. Dan ketika di ma'had, bekerja sama dengan mudarisnya. Atau mudarisahnya jika banat. Upaya maksimal untuk menghindar dari perkara-perkara yang mudorot tersebut, yang terutama masalah HP Android dan yang semisalnya ini. Itu semua letaknya di orang tua, ikhwan. Letaknya di orang tua. Maka ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Ini yang tadi ana bilang harus tahu. Yang kedua, barakallahu fikum. Yang kedua, yang harus tahu dan penyakit juga yang lumayan besar. Yang na'udzubillahi min dalik. Nah, ini juga orang tua harus memahaminya dan harus memprotek dan betul-betul harus menghindari dan mencegah. Bekerja sama dengan mudarrisin dan mudarrisat, kasus maknawi. Kasus maknawi. Nah, itu harus ditangani secara serius. Harus serius menanganinya. Na'udzubillahi bidzalik. Dan yang berikutnya adalah kasus tidak mentaati peraturan ma'had. Ini semua sebab dari sekian sebab tidak baik dan anak menjadi akhlaknya rusak yang menyebabkan dikeluarkan dari satu ma'had. Ini jangan diremehkan masalah. Yang ketiga ini, kalau satu kedua itu sudah perkara yang wadih. Yang ketiga ini, jangan diremehkan tidak mentaati peraturan ma'had. Cukup lumayan banyak yang dikeluarkan dari ma'had-ma'had akibat ini. Orang tuanya ternyata punya andil besar. Sehingga anak jadi korban. Ma'had tidak membuat peraturan kecuali dengan tujuan maslahah. Apa saja yang dibuat oleh ma'had peraturan tersebut, itu melalui musyawarah, melalui evaluasi, dan pengalaman pelajaran di tahun-tahun yang lalu, sehingga ditetapkan peraturan seperti ini, seperti itu. Tidak ada lain kecuali demi kemaslahatan tulab dan talibat. Sehingga peran orang tua dalam perkara ini harus tahu bahwa ta'awun mendukung program-program ma'had, mendukung program-program yang diterapkan, yang dicanangkan oleh ma'had untuk demi kemaslahatan dan kebaikan anak-anak orang tua tersebut. Ini penting ya ikhwan. Jangan diremehkan peraturan tersebut. Misalnya ma'had membuat peraturan, tidak boleh telepon kecuali Jumat, nurut. Tidak boleh menjenguk kecuali sebulan sekali, nurut. Misalnya, terlambat 2-3 hari setelah liburan, dihukum ini, nurut. Nurut untuk apa? Untuk tidak terlambat. Selama liburan dikasih ini, tugas ini, nurut, diikuti, dijalani. Dan apapun peraturan yang sudah digodok oleh pihak ma'had, dengan seluruh komponen yang ada di ma'had, baik itu mudarrisin, musrifin atau musrifat, mudarrisat, ataupun pengurus ma'had dan ada, ataupun pihak-pihak yang berkompeten dalam KBM dan non-KBM, lakukan. Lakukan. Ikuti, dukung. Dukung. Karena itu semua demi kemaslahatan kebaikan anak-anak kita. Jangan memberikan contoh yang tidak baik kepada anak kita dan anak-anak yang lain. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah, itu peraturan. Ma'had. Yang berikutnya, yang harus tahu orang tua adalah kejenuhan yang menimpa kepada anak. Dan masalah ini masalah yang pada akhirnya jika dibiarkan akan menjadi masalah besar. Dan jenuhnya anak itu masih dalam tahap wajar. Anak itu jenuh wajar. Bukan boleh ya, boleh, gak apa-apa, fadol, bukan demikian. Wajar, di taraf wajar. Tapi kalau tidak diatasi, kejenuhan ini akan merembet kepada hal yang lebih besar mudaratnya, na'udzubillah min dzalik. Maka dalam hal ini tentu pihak ma'had bermusyawarah dengan seluruh jajaran dan seluruh yang berkompeten dalam ma'had tersebut untuk mengadakan rapat istimewa atau musyawarah menangani kejenuhan yang ada pada tulab atau sebagian tulab. Sehingga diberilah solusi. Lah solusi yang diberikan oleh pihak ma'had ini, hendaklah orang tua mendukung. Dukung. Dibantu, bertaun. Demi mengatasi kejenuhan anak-anak kita. Misal, namanya contoh. Karena jenuhnya ada perlombaan pacuan kuda. Bayar 100 ribu, lakukan. Di waktu-waktu tertentu, sebulan sekali kah, bulan dua kali kah. Atau lomba renang. Atau lomba menulis hadis atau apa. Atau misal masak bersama sebulan sekali. Apa saja yang sifatnya mubah secara syar'i dan tidak berlebihan? Naam. Untuk menghilangkan kejenuhan, orang tua harus mendukung. Itu semua salah satu dari kiat-kiat para mudarrisin untuk menghilangkan dan untuk mengobati kejenuhan yang ada jika itu terjadi. Dan biasanya tidak semua tulab, beberapa tulab terjadi tapi yang seperti itu. Yang ketiga, sudah mulai bosan dan sudah mulai tidak ada keinginan untuk tinggal di pondok. Ini kalau dibiarkan akan berdampak lebih buruk lagi, yaitu bikin ulah. Apa penyebabnya? Kenapa penyebabnya? Kenapa ini kok sampai seperti itu anak ini? Ternyata ada keluarganya, familinya, teman dekatnya yang keluar dari ma'had yang mereka bersenang-senang di luar sana. Sehingga muncul kejenuhan, kemalasan yang tidak akhirnya pada berujung pada tidak mau tinggal di ma'had. Walaupun tipe yang ini ada dua macam kondisi anak. Macam yang pertama, wis kepingin keluar betul, kepingin bebas. Macam yang kedua, tetap ingin taklim, tapi gak di pondok. Dan dibuktikan dia, bahwa dia hadir di majelis taklim dan sebagainya, dibuktikan, tapi gak di ma'had. Keduanya ini mudharat juga, walaupun yang ini lebih ringan. Kenapa? Karena fitnahnya di luar lebih dahsyat bagi dia. Dan ada satu kisah tipe yang ini, yang enggak mau tinggal di pondok ini, yang akhirnya dia keluar. Kepingin cari pondok lain, maunya gitu, dan kepingin taklim lain. Pondok pindah ke sana enggak kerasan, pindah ke sana enggak kerasan, akhirnya di rumah. Tapi rajin taklim. Ternyata setahun enggak kuat. Walhamdulillah, Allah kasih hidayah, fulan ini akhirnya kembali ke ma'had lagi. Dan semakin semangat dibanding dari sebelumnya. Ini hidayah. Pindah ke pondok sana sebulan tak kerasan, pindah sana sebulan tak kerasan, seperti itu. Di rumah taklim, dari rumah taklim enggak kerasan juga akhirnya. Masuk ke ma'had lagi, alhamdulillah. Ada ternyata yang subhanallah membaik, kondisinya lebih baik dan lebih semangat dari sebelumnya. Dan nyampaikan ke anak fulan tadi, jazakallah khair, dan anak akan terus sampai terakhir akan belajar di ma'had. Sudah cukup pelajaran pahit kemarin. Gitu bahasanya. Alhamdulillah nikmat. Nikmat. Nah. Yang dikhawatirkan oleh kita di usia belasan tahun, 17 kah, 18 kah, dan yang semisalnya itu kemudian keluar, ini kalau dikeluarkan kan urusannya kan beda. Ini keluar misalnya dia seperti kasus yang terakhir tadi itu, kemudian kenal dengan dunia dagang, dunia uang, jarang yang selamat yang seperti itu. Sudah biasa megang uang, hasil kerja, hasil ini, hasil itu, khalas. Nah, ada satu kasus. Antum biar tahu dengan kasus ini, bisa ngambil ibroh, pelajaran. Dia usianya kalau tidak salah 18 atau 19. Lupa anak antara itu. Nah, ceritanya ikut umroh bareng sama kita. Ini anak kok lumayan pengetahuannya. Akhirnya anak datangi. Antum mondok di mana? Di ma'had mana? Di sini Ustaz. Terus keluar anak. Loh, kapan keluarnya? Hampir setahun yang lalu. Loh, sebentar. Hampir setahun yang lalu. Iya Ustaz, belum setahun, belum. Usia berapa itu? Kalau enggak 18, 19. Iya. Sebentar. Di ma'had itu? Iya Ustaz. Loh, berarti antum tahu anak waktu anak ke ma'had itu? Iya, anak lihat antum. Setelah itu sebulan dua bulan kemudian anak pulang. Kenapa pulang? Anak kasihan orang tua Ustaz, sakit Ustaz, anu Ustaz, begini Ustaz. Anak enggak tega dengan orang tua Ustaz. Enggak tega dengan orang tua. Terus ya anak pulang Ustaz, bantu orang tua. Is anak mau birrul walidain. Betul. Iya Ustaz. Gitu. Iya Ustaz. Anak heran. Herannya apa? Apakah ya mungkin orang tua mengizinkan demi itu gitu loh. Setahu anak, nah di usia seperti itu orang tuanya sakit, dia gak usah pulang, terus mondok antum. Itu setahu anak, gak usah pulang, doakan aja. Doakan terus, jangan pulang. Itu setahu anak gitu, di benak anak seperti itu yang terjadi. Subhanallah, anak baru sadar ternyata fulan ini umroh bersama kita, bersama orang tuanya. Lah, kesempatan bagi anak untuk tanya. Di suatu ketika anak panggil orang tuanya. Afwan, ketika perjalanan umroh itu. Afwan, antum abinya fulan. Iya, nak Ustaz. Iya, Ustaz. Itu anak-anak bawa semua. Tuh, dua. Oh, gitu. Sini. Nah, afwan, anak mau tanya sama antum. Anak antum kenapa pulang dari ma'had? Anak curiga Ustaz. Loh, curiganya? Berarti ada masalah ini. Ya anak gak berani tanya. Anak gak berani tanya karena dia ya lebih berilmu daripada anak ya. Sehingga anak gak berani tanya. Anak yakin ada masalah di ma'hadnya Ustaz. Terus kata dia, dia gak ngomong juga. Cuma kepingin pulang gitu aja. Terus antum diem. Iya Ustaz, anak gak. Tapi kira sudahlah. Terus di tempat antum dia bertahun. Di ma'had? Enggak Ustaz. Loh terus? Lah itu Ustaz. Kenapa Ustaz? Katanya dia pulang karena antum sakit. Enggak. Astagfirullah katanya. Enggak. Ada apa? Ngapain? Sakit apa? Orang tua sakit biasa Ustaz, sakit biasa. Ya namanya orang tua sakit kadang-kadang sembuh. Seperti itu. Enggak, sama sekali tidak seperti itu Ustaz. Afwan. Anak, kalau anak-anak mondok hatta mati, labas, enggak ada masalah. Oh gitu. Astagfirullahaladzim. Anak bilang anak khawatir dia kepingin nikah. Ya itu. Ya itu yang diminta oleh dia. Terus ya kita keluar dari pondok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak bilang. Ajib. Lah ini. Kenapa? Karena sudah pegang herbal. Sudah kenal dengan uang. Terlalu enak. Nuruti uang itu larut dengan perdagangannya. Dan setahun itu sudah minta nikah ke orang tuanya. Sudah. Nah. Itu siapanya? Ana bilang. Itu kakaknya. Terus? Dia lulus Ustaz. Lulus dari mana? Dari ma'had tersebut. Terus? Sekarang? Ya itu Ustaz. Tidak mau tahu di ma'had. Terus? Ya dunia dagang. Astagfirullahaladzim. Aduh. Antum ya apa? Ana tidak berani Ustaz. Karena dia sudah pulang bawa kitab banyak Ustaz. Tapi kan mau ngajar mau apa Ustaz? tiba-tiba dagang. Allah. Terus ya anak cuman gak bisa apa-apa Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba antum bayangkan. Ini kisah baru saja kita dapati. Belum sampai setahun. Nah ini, tipe yang keempat tadi itu memang sederhana tapi bahaya juga pada ujung-ujungnya. Antum tahu sekarang, anak baru berapa hari di sini? Ya, di sepaku. Gak ada ustadznya. Gak ada. Perlu bimbingan antum semua. Muara Badak, gak ada ustadznya. Minta agar dikirimi ustadz. Lah kalau generasinya antum-antum ini yang di ma'at ini dal yang di tempat lain itu loyo kape, lemah kape, na'udzubillah min dzalik. Karena penyakit pertama, kedua, ketiga dan keempat tadi itu. La haula wala quwata illa billah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naam. Orang tua harus tahu. Harus tahu. Bagaimana dan apa yang dikerjakan oleh anaknya di ma'had. Bekerja sama dengan para mudarrisin dan mudarrisat jika benar. Musyrifin, musyrifat. Untuk terus mendukung dan terus memberikan semangat kepada anak-anaknya agar terus istiqomah. Sampai terakhir dia di ma'had apa jenjangnya yang ada. Yang setelah itu membantu bertahun di dakwah dan di tarbiyah. Antum tahu Syekh Mukbil rahimahullah bilang apa tentang Syekh bin Bas? Syekh Mukbil rahimahullah bilang apa tentang Syekh bin Bas rahimahullah? Nahnu nahtaj da'i uluf atau du'at uluf amsal Syekh bin Bas. Kita masih sangat memerlukan para da'i ribuan seperti Syekh bin Bas rahimahullah. Itu kata Syekh Mukbil. Kita pun di sini di Indonesia sangat memerlukan ribuan juga. Nah, sehingga kita mendengar ya Allah, misalnya di sini ya di Ibn Mubarak ada namanya Fulan. Fulan itu anak kenal di sini. Kalau Fulan itu pindah Ustaz, waduh kita kelabakan, kita kebingungan Ustaz. Jangan keusahakan, jangan pindah Fulan. Sampai ucapan seperti itu menunjukkan betapa perlunya dan pentingnya dan urgennya seorang Ustaz yang membina, mendidik, mentarbiyah dakwah di ma'had tersebut. Dan ini merupakan problem nasional. Kekurangan ustadz dan musrif, musrifin, musrifat itu problem nasional. Masalah nasional di Indonesia ini. Lah kok tadi mendapati orang-orang yang sebut anak tadi tersebut, yang satu lulus dari ma'had, baik, enggak bermasalah. Nah, sibuk dengan dunianya. Yang ini seger, anak lihat seger wajahnya. Yang 19 tahun tadi itu. Keluar alasannya, birrul walidain katanya, abi sakit. Padahal enggak seperti itu. Mau apa lagi sekarang? Mau alasan apa lagi? Mau cari apa masalah lagi, apa lagi? Di satu daerah yang sampai ke telinga kita, ada 10 tulab khirij ma'had. Ada 10 tulab yang keluaran dari ma'had yang notabene-nya akhlaknya baik dan punya kemampuan, ada malakah ilmiahnya. Satu pun dari 10 itu enggak mau diajak ta'awun di ma'had dan di dalam tarbiyah. Coba antum bayangkan. Talib ini baik akhlaknya, hafid Al-Qur'an dan memiliki ilmu untuk membaca kitab. di satu daerah loh ini, ada 10 lulusan ma'had-ma'had yang ada di Indonesia ini. Semua tidak ada satu pun yang mau berta'awun untuk bareng-bareng membina umat tarbiyatul abna dan dakwah di daerahnya. Milih apa? Milih mencari dunia. Yang satu alasannya kepingin nikah, yang satu gak ada alasannya pokoknya kerja, yang satu ini itu, yang satu terus. Terus seperti itu. Gak mau sama sekali. Dirayu kayak apa gak mau. Aji. Aneh gitu. Dia baik, lulusan baik. Akhlaknya baik, punya ilmu. Hafidz Al-Quran. Ini juga merupakan bagian daripada PR para asatidzah. Sampai ana bilang di majelis ketika itu, seandainya 10-10-nya itu taruh di Junrejo Mahad Batu Fadl Ahlus Salam, 10 semua kita terima dengan baik. Mau bilang apa? Kalau bahasanya orang Arab, mahalluna rawih. Usia kita seakan-akan sia-sia. Nasihat demi nasihat, dia dinasihati oleh ustaz setempat, dinasihati, dibilangin, diarahkan. Tidak bergeming, tetap milih dunia. Yang sebagian dari mereka terlihat sudah mulai pakai celana. Dan sudah mau tidak mau lagi bergaul dengan ikhwan salafiyin. Ini orang baik loh ya, orang baik. Kita enggak bukan tidak yang terkena kasus empat-empatnya tadi tidak. Keluar dengan baik dari ma'had. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ikhwati fid din, a'azan wa jazakumullah, orang tua harus tahu tentang anak. Ya. Jangan berpaku tangan. Jangan acuh tak acuh. Jangan aib. Aib model seperti ini. Karena kewajiban asalnya adalah orang tua untuk mendidik anak. Kewajiban asal mendidik anak adalah orang tua. Wajib. Seperti ayat-ayat tadi telah kita sebutkan. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Di antara doa yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yaitu hamba Allah yang Allah pilih dari kalangan orang-orang mukmin, demi untuk mendapatkan dan memperoleh anak-anak yang soleh, berdoa. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuh. Di antara ciri dan sifat orang-orang mukmin yang Allah pilih dari kalangan hambanya, selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Antum lihat, antum perhatikan ayat ini dan orang-orang yang berdoa kepada Allah, Rabbana hablana, ya Allah, ya Rabb kami, hablana, berilah kami min azwajina, dari azwaj kami, wa dzurriyyatina, dan dzurriyah kami, qurrata a'yun, penyejuk mata hati kami ya Rabb, wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami ya Rabb imam, pemimpin dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Kita perhatikan bagaimana Imam As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina, dan orang-orang yang berdoa rabbana hab lana, ya Allah ya Rabb kami, hab lana, beri kami ya Allah min azwajina. Mungkin di benak sebagian kaum muslimin akan menerjemahkan secara terjemahan leksikal, ya Allah berilah kami dari istri-istri kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk mata hati kami, kan begitu. Lebih luas daripada itu ya ikhwan. Lebih luas daripada sekedar istri. Ya Allah berilah kami dari azwaj kami, ay kurona ana min ashabin wa akron wa zaujat. Ya Allah berilah kami dari kurona, teman kami, sahabat kami yang sejawat, yang terus menyertai kami, sahabat tersebut, yang kami jadikan sebagai tempat curhat kalau bahasa sekarang, tempat musyawarah, tempat minta pendapat, tempat untuk menasihati, teman yang dekat, dan istri-istri kami ya Allah yang menjadi penyejuk mata kolbu kami. Kira-kira, kalau sosok seorang muslim memiliki teman yang buruk, teman yang jelek, teman yang tidak baik, akan sejuk mata hatinya? Jawabannya tidak. Tidak. Kira-kira, kalau seorang muslim punya istri yang bangkang, istri yang tidak solihah, istri yang jelek akhlaknya, menjadi penyejuk mata hatinya? Jawabannya tidak. Berarti, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Nah, kalaulah kita seorang muslim, apalagi ahlus sunnah, diberi oleh Allah dengan doa kita dan upaya kita untuk mencari teman-teman dekat kita, teman-teman sejawat, teman-teman yang biasa kita ajak musyawarah dan minta nasihat, dan yang seterusnya, yang baik-baik ini adalah orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang soleh. Apakah akan menjadikan penyejuk mata hati kita? Jawabannya na'am. Kira-kira kalau dengan doa kita kepada Allah, pemohonan kita kepada Allah, dan usaha kita maksimal untuk mencari istri-istri yang solehah, sehingga ketika didikai oleh kita betul-betul solehah, istri tersebut taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada suaminya, berkhidmat kepada suaminya, membantu suaminya dalam dakwah dan ta'lim, membantu suaminya dalam urusan dunianya, akhiratnya, dan menjalani hak dan kewajibannya. Apakah itu yang demikian akan menyejukkan mata hati kita? Naam. Itu jawabannya. Berarti, poin pertama ini, ma'ruf. Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akwal para sahabat, bahwa diantara Kebahagiaan seorang hamba adalah ketika diberi oleh Allah istri yang solihah. Demikian ditegaskan oleh Ali bin Abi Thalib dalam perkara ini. Hadis Rasul juga demikian. Nah, di antara tanda-tanda kebahagiaan hamba adalah zaujatun muwafaqatun, istri yang selaras dan sesuai, dan istri yang taat kepada Allah tentunya, yang solihah. Demikian pula anak. Kalau teman tadi jelas, teman jelas, jangan dianggap remeh teman ya ikhwan, jangan. Jangan. Baik memilih teman di luar ma'had atau di dalam ma'had. Berapa banyak salah seorang thalib yang dulunya semangat serius, masya Allah, ihtimam terhadap durus, ternyata dia bergaul di dalam ma'had itu sendiri dengan orang-orang yang kurang semangat dan kurang serius, jadi larut, terbawa, terpengaruh. Ini dalam sebuah ma'had. Kayak kalau di luar, na'udzubillah min dzalik. Nah, jangan sampai kita punya andil, anak-anak kita punya andil untuk tidak istiqomahnya seseorang, untuk jeleknya seseorang, na'udzubillah min dzalik. Masing-masing kita harus menjaga, menghindar. Dan demikian pula harus ada protek betul. Jangan sampai ketika anak-anak kita di luar larut dengan orang-orang yang buruk akhlaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Pengaruh akhlak yang buruk itu cepat. Virus itu cepat meracuni orang-orang yang baik. Ketika anak yang baik tersebut tidak menghindar dan tidak membuat protek bagi dia. Ini masalah, problem yang terus bermunculan. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Al-Asma'i rahimahullah menyatakan, lama hadarat jaddi al-wafatu jama'a bani wa qala ya bunayya ashirun nas mu'asharatan in ghibtum hannu 'alaikum wa in mutum bakaw 'alaikum. Kata Al-Asma'i rahimahullah, ketika kakekku mau meninggal, maka dikumpulkan semua anak-anaknya. Kakeknya meninggal, semua anak-anaknya dikumpulkan. Naam. Ketika Ali bin Asma mau meninggal, itu anak-anaknya dikumpulkan semua. Di bayangan sebagian kaum muslimin mungkin, mungkin. Di bayangan kaum muslimin itu mungkin. Kok dikumpulkan ada apa ya? Mungkin bagi-bagi warisan atau apa, harta kan gitu. Seakan-akan di benaknya kaum muslimin, ayo sini semuanya. Ini sini. Fulan, kamu ambil rumah yang sana ya. Fulan, kamu ambil rumah sana. Fulan, tanah yang situ kamu ambil ya, wahai anakku. Itu toko, ambil. Tanah ini milik fulanah, ini rumah ini milik fulanah. Seakan-akan itu yang akan disampaikan. Kok dikumpulkan anak-anaknya? Tapi tidak seperti itu. Apa pesannya coba? Wahai anak-anakku, asyrun nas mu'asyaratan in ghibtum hannu 'alaikum. Wahai anak-anakku, kalian ketika berinteraksi dengan orang lain, kalian ketika bermuamalah dengan orang lain, bikin Orang lain itu kangen kepada kalian ketika orang lain itu tidak bersama kalian. Dan ketika kalian mati, mereka nangis atas kematian kalian. Ketika dia tidak ada di sisi mereka, mereka kangen. Ya Allah, mana teman kita yang baik akhlaknya, yang baik muamalahnya, yang selalu memberikan nasihat kepadaku. Mana? Aku rindu kepada dia untuk segera ketemu sama dia agar bisa terus belajar aku akhlak kepada dia, belajar agama kepada dia, dan seterusnya kebaikan-kebaikan yang bisa aku serap dari dia. Karena akhlaknya dia mulia, sehingga orang-orang pada kangen sama dia, ingin segera ketemu. Sekarang kita sekarang ini, mungkin antum semua, kalau asatidah jelas, mungkin juga antum semua, kepingin ketemu sama Syekh Rabi, hafizahullah. Kepingin ketemu sama Syekh Rabi, rindu ketemu sama Syekh Rabi untuk mendapatkan nasihat-nasihatnya. Dan bukan hanya kita ya ikhwan, sedunia ketika bertamu sekarang antri. Antri. Kita dapat nomor sekian, giliran sekian, ya. Dan sebentar-sebentar sekarang sudah, gak kayak dulu. Bisa setengah jam. Bahkan lebih. Sekarang gak bisa dibatasi beliau. Udah sepuh. Nah, tapi sekali nasihat, Masya Allah. Nikmat rasanya mendapatkan siraman rohani segar. Nah, enak nasihatnya. Sejuk. Iya kan? Fatwa-fatwanya sejuk. Nah, jangan belajar sama itu, selesai, enak. Kalau fulan datang ke Indonesia, Syekh, enggak usah didengar, enggak usah disambut. Enak. Sejuk. Sampai dia kembali rujuk pada al-haq dari manhaj yang menyimpang dan sampai dia bergaul dengan salafin di Saudi dan selain Saudi. Jangan. Enak. Sejuk. Kan ya. Ikhwati fiddin, a'azana uzakumullah. Seperti itu. Dan ketika kalian mati, mereka menangisi kalian. Kenapa nangis? Ya Allah, temanku yang selama ini memberikan nasihat kepadaku, yang akhlaknya baik, yang aku selalu diberi ilmu, diterangkan masalah ilmu kepada dia sudah meninggal. Nangis. Merasa kehilangan. Kira-kira, na'udzubillah, ada fulan penjahat, bergaul dengan banyak orang, mati penjahatnya tadi itu, apa kira-kira? Fulan mati, alhamdulillah, mungkin gitu. Nah, atau ahlul bidah, alhamdulillah mati, ya Allah, alhamdulillah. Bukan, mati, oh, orang baik itu mati, penjahat baik mati, maksud gitu. Enggak akan. Siapa yang kangen sama dia? Siapa yang kangen sama dia? Yang rindu sama dia? Gak ada. Masa ada orang sehat rindu kejahatannya? Gak ada. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Demikian pula, wa zurriyatina qurrota a'yun, wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan ya Allah, beri kami, anak keturunan kami, penyejuk mata hati kami, ya Allah. Naam. Kata Syi'di rahimahullah, kalau anak itu betul-betul taat kepada Allah dan mengamalkan amalan yang sesuai dengan ilmu dalam Al-Quran was Sunnah, maka orang tuanya jelas sejuk mata hatinya. Naam. La taqirru a'yunuhum hatta yarawhum muti'ina li rabbihim alimina amilin. Zuf. Wa hadha kama annahu du'a li azwajihim wa dhurriyyatihim fi salahihim fa innahu du'aun li anfusihim li anna naf'ahu ya'udu 'alaihim. Masya Allah. La tukirru a'yunuhum, mata hati mereka enggak akan sejuk sampai mereka, para orang tua itu, melihat anak-anak mereka, dan tentunya masuk dalamnya adalah istri-istri dan teman-temannya mereka itu, muti'ina li rabbihim, taat kepada Rabb mereka, alimin, berilmu, amilin, beramal dengan ilmu tersebut. Cukup. Sebagai bukti anak itu solih atau solihah atau menjadi penyejuk mata hati orang tuanya ketika dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berilmu dan diamalkan ilmu tersebut. Yang kemudian didawakan dan sabar di atasnya. Dan demikianlah doa yang dipanjatkan kepada istri-istri mereka, anak keturunan mereka, demi kemaslahatan mereka dan kesolehan mereka semuanya. Dan ini doa untuk diri mereka, Rabbana hablana, di mana kemanfaatannya itu kembali kepada mereka. Artinya ketika kita diberi oleh Allah istri-istri yang solihah, diberi oleh Allah teman-teman yang soleh, diberi oleh Allah anak-anak yang soleh, solihat, naam, mereka mulia, teman-teman kita yang soleh mulia, istri-istri kita yang solihah mulia, anak-anak kita yang solihah, solihin mulia, dan kita pun dapat manfaat. Gitu loh. Manfaat dari teman-teman kita yang soleh, manfaat dari istri kita yang solihah, manfaat dari anak-anak kita yang solihin, solihat. Itu otomatis kita mendapatinya. Tapi ingat, syaitanur rajim dan musuh-musuh Allah dan Rasulnya, musuh kaum muslimin, orang-orang kufar, itu tidak akan pernah rela kita menjadi orang baik. Tidak akan pernah rela kita memiliki istri yang solihah. Tidak akan pernah rela kita memiliki teman-teman yang baik, yang soleh. Tidak pernah rela kita memiliki anak-anak yang soleh. Itu siapa? Syaitanir rajim dan para orang-orang kufar. Sehingga dengan berbagai macam bentuk makar dan godaan mereka terus menghampiri kita. Dengan cara-cara mereka. Na'udzubillah min dzalik. Upaya penggagalan dari mereka terus digencarkan. Nah, ini yang harus kita sadari pula. Oleh karena itu, adanya kontrol, muhasabah, dan adanya terus introspeksi diri itu penting. Khawatir kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dari dengan istri yang solihah atau teman-teman kita yang soleh itu, atau anak-anak kita yang masya Allah tumbuh baik, istiqomah, dan masya Allah, itu tersisipkan oleh godaan dan serangan virus dari syaitan dan dari musuh-musuh Allah, sehingga menjadi gagal. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, itu tidak dibiarkan oleh Allah kita menyatakan beriman kecuali Allah akan uji. Uji, diuji oleh Allah dengan kejujuran ucapan kita beriman kepada Allah tersebut. Demikian pula, antum tahu, istri-istri kita, anak-anak kita itu ujian bagi kita. Naam. Inna min azwajikum wa awladikum fitnah. Sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak kalian itu fitnah, ujian. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku jadikan satu dengan yang lain di antara kalian itu fitnah. Sabarkah kalian? Orang tua kepada anak fitnah, anak kepada orang tua fitnah, istri kepada suaminya fitnah, suami kepada istrinya fitnah. Atasbirun, kata Allah. Sabarkah kalian? Menghadapi ujian anak ini, menghadapi ujian istri ini. Sebaliknya juga istri kepada suaminya dan anak kepada orang tuanya, ujian, sabarkah kalian? Untuk selalu taat kepada Allah, selalu taat kepada Rasulnya, selalu kembali kepada Al-Haq, selalu sabar di atas istiqomah ini. Ketika ini yang dipilih, beruntung dia. Ketika ini yang dipilih, beruntung. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Naam. Tadi disebutkan faqalu hablana rabbana hablana. Bal du'auhum ya'udu ila naf'i umumil muslimin. Nih. Li'anna bisolahin min dakarin yakunu sawban li solahi kathir mimman yata'allaku bihim wa yantafi'u bihim. Nah. Hablana, berilah kami ya Allah. Ini doa kembali kepada mereka, manfaatnya kepada yang berdoa. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina, ya Allah berikan kami, istri-istri kami dan anak-anak kami itu qurrata ayun. Itu manfaatnya kembali kepada mereka sekaligus kepada kaum muslimin secara umum. Ya, coba antum bayangkan. Nah, kenapa? Karena baiknya kaum muslimin secara umum itu dengan sebab baiknya ya, dan kesolehannya anak-anak yang kita doakan tadi. Sekarang misalnya, ini misal untuk lebih mendekatkan diri kepada antum pemahamannya. Sebuah rumah tangga ada anak, ada istri, ada anak. Ya, kemudian anaknya 10. Allah takdirkan anak tersebut, subhanallah. Ini permisalan. Yang tiga perempuan, yang 7 laki-laki, semua jadi anak-anak soleh. Istrinya juga solihah. Suaminya juga orang yang soleh. Suami istri tadi itu ayah ibunya, dengan adanya anak-anaknya yang soleh, solihin solihat tadi itu dapat manfaat dari anak-anaknya tadi. Doa yang dipanjatkan oleh anak tadi kepada ayah ibu tadi ketika meninggal terus mengalir, terus nyampe. Doa tersebut nyampe. Bayangkan antum. Naam. Kemudian anak-anak solih tadi tersebut dan solihat tadi juga kemanfaatnya kembali kepada anak-anak sendiri. Dan kaum muslimin pun juga bisa mengambil manfaat dari mereka-mereka ini dengan tarbiyah dakwah. Kan begitulah, sekarang siapa yang ngajar anak-anak kita yang banat? Ya mereka, para akhwat. Siapa yang ngajar anak-anak kita yang banin? Ya mereka para mudarrisin, musyrifin. Kemana kembalinya manfaatnya? Kepada kaum muslimin. Di sekup ma'had. Belum lagi di luar dakwah kepada yang lain. Kemana manfaatnya? Kepada anak-anak tersebut dan secara otomatis ke orang tuanya. Demikianlah kedudukan mulianya anak-anak yang soleh dan solihah. Sehingga kita membangun dan mendirikan ma'had ini untuk itu. Untuk mencetak, kalau bahasa kita sekarang, anak-anak yang solihin dan solihat. Mencetak anak-anak mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bahasa kita mencetak. Artinya upaya maksimal untuk ke arah sana begitu. Sehingga orang tua harus paham. Jangan adanya kritik-kritik-kritik, nyalakan-kritik-nyalakan. Jangan begitu. Kalau mengkritik atau nyalakan, enggak perlu belajar. Antum mau kemana akhi? Ana mau kursus untuk nyalakan orang lain. Enggak perlu. Antum, ana juga demikian mau kursus cara ngeritik ma'had ya apa yang benar. Yang pas. Enggak perlu. Itu mudah. Hatta orang jahil bisa menyalahkan. Dalam keadaan antum belum tahu apa yang diperbuat oleh para mudarrisin dan mudarrisat. Kita rapat biasa jam 10, jam 11, jam 12 malam. Untuk siapa? Untuk anak-anak antum. Biasa. Naam. Demi apa? Kemaslahatan anak-anak antum. Ini kita sebutkan bukan karena mimbab ta'ajub atau na'udzubillah riya. La, na'udzubillah min dalik. Agar antum berta'awun faham gitu loh. Ayo berusaha, ayo kerjasama. Fadhol, ta'awun dengan pihak ma'had terus. Jangan nyalakan, ngeritik. Tanpa membangun. Jangan. Dukung. Kalau memang betul kita ini jujur ingin menjadi memiliki anak-anak yang soleh atau solihah. Naam, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Demikian juga disebutkan dalam tafsir At-Tabari ketika ayat tadi walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, kata At-Tabari rahimahullah, yaqulu ta'ala dzikruhu walladzina yarghabuna ila Allah fi du'aihim wa mas'alatihim bi an yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Naam. Min an turyanahum ya'maluna bi ta'atik. Itu. Kata At-Tabari rahimahullah, dan orang-orang yang yarghabuna ilallah, yang cinta kepada Allah, yang berharap kepada Allah dalam doa mereka dan permohonan mereka dengan menyatakan Rabbana hablana, ya Allah beri bagi kami dari istri-istri kami dan teman-teman kami yang sejawat dan anak keturunan kami yang bisa menyejukkan mata hati kami, ya Allah, dengan aku diperlihatkan mereka, ya Allah, yang mereka beramal dan taat kepada Engkau, ya Allah. Itu. Nah, ketika kita melihat anak-anak kita amalannya taat kepada Allah, jelas menjadikan sejuk mata hati kita. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, disebutkan oleh Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, ya'nuna, kata mereka, nah, man ya'malu laka bitta'ah, yang dimaksudkan adalah orang yang beramal kepada Engkau, ya Allah, dengan taat kepadamu. Fa takirru bihim a'yunuhum fid dunya wal akhirah, sehingga sejuk mata hati mereka di dunia dan di akhirat dengan sebab melihat apa? Istri-istri dan anak-anak yang taat kepada Allah. Kemudian kathir, kata Hazm rahimahullah, qala samitu kathiran, aku mendengar kathir, sa'al al-Hasan, aku mendengar kathir bertanya kepada Hasan al-Basri, qala ya Aba Sa'id, ya Aba Sa'id, kata kathir kepada Hasan al-Basri, tanya, qaulullah, firman Allah, hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun fid dunya wal akhirah, apakah itu penyejuk mata hati di dunia dan di akhirat? Kata Hasan al-Basri, la, bal fid dunya, di dunia. Naam. Qala wa madzaka? Loh, kok begitu? Apa alasan kamu? Apa hujah kamu? Apa penjelasan kamu? Kok di dunia? Iya, kata beliau. Orang mukmin itu melihat istrinya dan anaknya taat kepada Allah, itu sejuk mata hatinya. Di mana? Di dunia. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Demikian pula disebutkan oleh Fadl ibn Ishaq dan Salim ibn Qutaibah, dan juga Hazm, dan juga mendengar Hasan al-Basri seperti itu. Disebutkan oleh Mu'tamar ibn Sulaiman dari ayahnya, qala qara'a Hadrami, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, kata ayahnya Mu'tamar bin Sulaiman. Hadrami membaca ayat ini, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, qala innama qurratu a'yunihim an yarawhum ya'maluna bi ta'atillah. Kata Al-Hadrami rahimahullah, sesungguhnya mata hati mereka itu sejuk, tenteram ketika melihat istri-istrinya dan anak-anaknya itu taat kepada Allah. Masya Allah. Naam. Demikian pula disebutkan oleh Ibnu Humaid berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnul Mubarak dari Ibnu Jurayj. Seperti apa yang kami baca atasnya, yaitu Rabban hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun qala ya'budunaka fayuhsinuna ibadatak. Beribadah kepada Allah dan memperbaiki ibadahnya kepada Engkau ya Allah, ya Rabb. Nah, dan seperti itu juga dari Ibnu Jurayj sama maknanya. Hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Disebutkan oleh Ibnu Wahab. Qala Ibnu Zaid. Kata Ibnu Wahab. Qala Ibnu Zaid. Berkata Ibnu Zaid tentang firman Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun qala yas'alunallaha li azwajihim wa dhurriyyatihim an yahdiyahum lil islam. Kata beliau Ibnu Zaid tentang ayat tadi, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Mereka mohon kepada Allah untuk istri-istri mereka dan anak keturunan mereka agar diberi hidayah kepada Islam. Disebutkan dari Muhammad, kata Tabari, haddatsana Muhammad ibnu Aun. Qala haddatsana Muhammad ibnu Ismail ibnu Iyash. Qala haddathani abi an Sufwan ibn Amr an Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair an abihi qala jalasna ila Miqdad ibn al-Aswad. Aku duduk di sisi Miqdad ibn al-Aswad, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ayahnya Jubair, Abdurrahman bin Jubair bin Nufair. Faqala laqad bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashaddi halatin bu'itha 'alaiha nabiyyun minal anbiya fi fatratin wa jahiliyatin. Kata Miqdad bin Aswad, sungguh Rasulullah ini diutus oleh Allah dalam kondisi yang paling dahsyat dibanding dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Rasul diutus oleh Allah di kondisi fatrah, di zaman jahiliyah, di mana ma yarawna dinan afdal min ibadatil afdan awthan. Kata orang-orang jahiliyah di kala itu Rasul diutus, tidak ada agama yang paling afdal, yang lebih afdal daripada menyembah berhala. Itu keyakinan mereka. Rasul diutus di tengah-tengah seperti itu. Faja'a bi furqan farraqa bihi bainal haqq wal batil. Kemudian Allah dengan mengutus Rasulnya, yaitu dengan membawa al-furqan, ini Al-Quran, yang memisah antara hak dengan yang batil. Wa farraqa bainal walid wa waladihi. Dan dikala itu, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'an, Al-Furqan, memisah antara anak dan orang tuanya. Hatta in kana ar-rajul la yara waladahu wa walidahu wa akhuhu kafiran. Sampai akhirnya seorang melihat anaknya, orang tuanya, saudaranya kafir. Wa qad fatahallahu kufla qalbihi bil Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membuka kunci gembok kalbunya itu dengan Islam. Fa ya'malu anna man mata dzalik ala anna man mata dakhalan nar. Sehingga dia tahu bahwa ketika orang mati dalam kondisi jahiliyah, matinya akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Fala takirruhu 'ainuhu. Jelas tidak akan menjadi penyejuk mata hatinya jika mati dalam keadaan mati jahiliyah. Na'udzubillah. Wa huwa ya'lamu anna habibahu finnar, dan dia tahu bahwa kekasihnya yang dia cintai, anak atau istri atau apinya itu di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa innaha lallati qala Allah, dan ini sungguh seperti yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Allah firman dalam Al-Qur'an, walladzina yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, al-ayah. Ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah, apa yang disebutkan oleh Miqdad Ibnu Aswad radhiyallahu anhu dalam kisah ini, dalam pembahasan ini, jelas bahwa ketika kita punya orang tua, anak atau teman, saudara, na'udzubillah min dzalik, dia tidak di atas Islam, tidak mungkin menjadi penyejuk mata hati kita, enggak mungkin. Dan sebaliknya, ketika kita memiliki anak, orang tua, istri, saudara itu solihin, solihah, itu akan menjadi penyejuk mata hati kita. Sehingga kita enggak ada pilihan lain kecuali berjuang dan berdoa kepada Allah agar kita dijadikan oleh Allah sebagai imam dari orang yang bertakwa dan memiliki anak, istri, teman, saudara, orang-orang yang soleh. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakum Allah. Di dalam ayat tadi, sungguh kita mendapatkan pelajaran yang besar. Kita mendapatkan pelajaran yang sangat besar dan banyak akan betapa nikmatnya dan bahagianya dan tenteramnya dan sejuknya kalau kita oleh Allah diberi istri yang solihah dan teman-teman yang soleh dan anak-anak yang soleh, yang dengan itu cambuk bagi kita. Cambuk bagi kita. Agar kita betul-betul mengupayakan dengan maksimal supaya kita memiliki anak-anak yang solihah dengan cara bertahun dalam tarbiyah ini. Disebutkan oleh ba'dul hukama, coba antum perhatikan ucapan ini, afdalu ma yuwarithul aba'u li abna'ihim, paling afdolnya, paling utama-utamanya warisan yang hendak diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya, apa kira-kira jawabannya, penjelasannya? Mungkin sebagian kaum muslimin akan menyatakan paling utamanya warisan adalah itu gedung yang bernilai miliaran, itu tanah sekian ratus hektar, warisan itu mobil mewah ada 10 unit. Mungkin itu yang dikatakan afdol oleh sebagian kaum muslimin. Sebagaimana ucapan kaum muslimin, iya kan? Ketika ditanya, kamu punya anak berapa? 4. Oh, 4 ya? Iya. Laki semua? Iya, laki semua 4. Sekarang di mana? Sudah menjadi orang semua. Bayangkan, sudah menjadi apa? Orang semua. Terus, sukses semua, alhamdulillah. Terus, sudah anak sudah enggak punya tanggungan. Terus, senang anak. Terus, wah bahagia anak. Terus, wah sudah, wah. kegelipangan dengan harta, sudah saya, malah saya duduk di rumah terus, dikirimi uang terus oleh anak-anak saya. Wes, minta ini dikasih, minta itu dikasih. Oh gitu, kerja di mana? Yang pertama di Bank Sentral Asia, kedua kantor pajak, ketiga Pegadaian. Ih, urusan gawat semua ini. Nah, yang keempat bingung dia. Yang keempat rentenir. Aduh, astagfirullahaladzim. Kamahada itu yang dibilang sukses, yang dibilang jadi orang. Nah, coba antum bayangkan. Ahal kata alladzina yuriduhum. Demikian yang mereka inginkan kepada anak-anaknya. Apanya yang bermanfaat kepada mereka? Apanya yang bisa bermanfaat pada orang tuanya? Ya. Satu laki, antum punya anak berapa? 4, laki 2, perempuan 2. Terus? Ya masih kecil-kecil. Oh kecil-kecil, iya. Yang satu baru kuliah S1, nganu universitas ini, yang satu di SMA, yang satu di SMP, yang satu di SD. Oh iya. Apa yang kamu lakukan kepada antum? Oh, kalau anak, gizinya anak pertahankan. Biar fisiknya kuat. Vitamin, gizi, dan asupan-asupan yang membuat dia itu susu nomor 1 agar sehat. Oh iya. Terus, belajar agamanya, ngaji, gampang nanti kalau sudah tua, biar ngaji sendiri. Itu dulu. Yang penting gizinya kuat, fisik kuat. Wis, enak wis. Urusan ngaji, urusan agama, nanti dia akan cari sendiri. Mudah. Oh gitu ya, iya. Apakah kalian tahu matinya kapan anak itu? Kok nanti kalau sudah tua katanya? Lemut. Mati usia SMA mau apa kalian? Sudah balik. Kalian gak ajari agama, gak ajari sholat, gak ajari puasa, gak ajari ini. Siapa yang kena? Kalian wahai orang tua bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada lagi. Mana urusan agamanya diajar kepada anak-anaknya? Mana pendidikan tarbiyah? Syariahnya, ukhrawinya mana? Ada lagi. Antum punya anak berapa? 3. 3 ya? Laki-laki semua. Bajunya kok bagus? Oh iya. Anak saya bajunya harus nomor 1. Paling mahal. Biar kelihatan megeneh. Kelihatan seger gitu. Kelihatan wah bersih gitu. Oh iya. Ngaji di mana? Oh gak ngaji nanti. Yang penting penampilannya bagus. Sekarang kalau penampilannya jelek, ecek-ecek penampilannya, waduh gak jadi apa-apa. Gak dianggap sama orang. Sengaja anak bikin kemewah mobilnya dan baju yang keren gitu agar dianggap. Oh iya. Padahal kalau kita pakai baju doanya, Allahumma albisni libasa taqwa, ya Allah, berilah aku baju takwa. Takwa kepada Allah. Mana pendidikan agamanya? Ikhwati fiddin, a'azana jazakumullah. Sudah sulit kalau seorang itu masuk ke ranah dunia dan terus mengakar di dalamnya. Illa ayyasha Allah. Yang mana pandangannya hanya urusan dunia belaka. Beda. Kata Ba'dul Hukama tadi menyebutkan, afdalu ma yuwarithul abali abnahim, seutama-utama warisan yang hendak diwariskan oleh orang tua mereka kepada anak-anak mereka adalah sana'ul hasan wal adabun nafi wa ikhwanus solihun, itu warisan yang paling afdol dari orang tua kepada anak-anaknya adalah sana'ul hasan, mengukir sejarah baik di dunia. Sehingga ketika meninggal dia, orang-orang pada mengeluhkan, pada mendoakan kebaikan. Apa kata kaum muslimin di dunia ini tentang Imam Bukhari? Semua menyatakan rahimahullah. Imam Muslim rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Malik rahimahullah. Terus sampai detik ini, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Mukbil rahimahullah, Syekh Albani rahimahullah, semua kaum muslimin mendoakan kebaikan. Kenapa demikian? Karena waktu hidupnya mengukir sejarah baik. Ketika ahlul bid'ah mati, halakahullah, kaum muslimin istirahat akan kebid'ahan dan kejahatan tokoh mubtadi tersebut. Siapa yang menyatakan rahimahullah kepada seorang tokoh ahlul bid'ah yang mati? Bisir al-Marisi, naam, ketika mati yang ikuti satu tok hadis al-Muhasibi. Ma'amub tadi untol. Tidak ada yang ikuti jenazahnya. Ma'am. Maka ikhwati fiddin, a'azani wa'azakumullah, jadikan tarbiyah ini untuk anak-anak kita ini. Na'am, betul-betul mendidik anak agar jadi anak yang soleh, solihah. Mengukir sejarah baik hidupnya. Antum lihat sekarang bagaimana kaum muslimin di dunia ini terhadap Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Albani, semua mengeluh-ngeluhkan, semua mendoakan kebaikan. Karena ma'ruf, ma'ruf ketika hidup mereka betul-betul hidupnya berkhidmah untuk sunnah. Ma'ruf akan ketakwaannya, ma'ruf akan kekokohan manhajnya, ma'ruf akan akhlaknya yang mulia, ma'ruf akan muamalahnya, ma'ruf akan qanaah dan zuhudnya, dan semua yang baik-baik ma'ruf mereka ini dikenal. Dikenal. Ma'ruf tentang keilmuannya. Ma'ruf tentang keilmuannya. Antum tahu Syekh Albani rahimahullah, kalau di kalangan ahlu sunnah itu jelas, wadih, nyata. Menjadi rujukan. Dan dapat pujian yang besar dari Syekh bin Baz rahimahullah tentang keilmuan Syekh Albani. Ketika Syekh bin Baz rahimahullah membahas satu pembahasan hadis dengan murid-muridnya, kemudian Syekh bin Baz menyatakan, buka kitabnya fulan, juz sekian halaman sekian, buka sama muridnya, dibacakan ke Syekh bin Baz, buka kitabnya fulan, halaman sekian, juz sekian, buka sama muridnya, dibacakan Syekh bin Baz, buka terus, a'immatul huda, ini para ulama besar, mutaqaddimin, sampai terakhir coba buka kitabnya Akhuna Albani rahimahullah. Di dalam kitab ini jilid sekian tentang ini, kif madza yara Albani, apa yang pendapatnya Syekh Albani dalam perkara ini, kata Syekh bin Baz. Dibuka muridnya, dilihat, iqra, dibaca. Apa kata Syekh bin Baz? Ma ausa'a ilmuhu, alangkah luas ilmunya Albani rahimahullah. Syekh bin Bas yang bilang demikian. Jangankan ahlu sunnah, mereka hizbiyun, orang-orang yang berpenyakit itu masih menganggap dan memuji Syekh Albani tentang keilmuannya. Takhrij hadisnya masih mengambil Syekh Albani mereka. Diakui. Apalagi ahlu sunnah. Naam, ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Pendidikan abna'una wa banatuna ini jadikan sebagai upaya untuk mengukir sejarah baik dalam hidup ini. Jangankan mereka ya, mereka yang jelas-jelas alim dari ulama ahlu sunnah. Ulama mereka, Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh bin Baz, dan yang lainnya. Barangkali di kampung kita ketika ada orang baik, jujur. Muslimin biasa dia. Muslimin. Tapi baik dia, jujur. Akhlaknya baik. Rajin ibadah. Itu ketika meninggal pun akan dibahas. Siapa dia? Dia Masya Allah orangnya. Baik begini, gak pernah nyakiti tetangga. Jujur orangnya, amanah. Itu. Ini orang muslimin biasa, artinya bukan setingkat alim dari ulama ahlu sunnah. Tsanaul Hasan. Naam. Yang kedua, al-adabun nafi. Warisan yang paling afdol, yang hendak diwariskan oleh orang tua kepada anaknya, akhlak yang bermanfaat. Adabun nafi. Orang yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah SAW, ahasinakum akhlaqo. Yang terbaik akhlaknya. Inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqo. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, yang terbaik akhlaknya. Maka na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisan wala mutafahisan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan seorang sosok nabi dan rasul yang fahis wala mutafahis, yang berucap buruk dan berkata buruk, berkata jahat, berkata jelek, dan tidak pula berbuat buruk dan berbuat jelek. Tidak demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu yaqul, dan beliau menyatakan, inna min khiyarikum ahsinakum akhlaqo. Dan Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, akhlak Rasul adalah Al-Qur'an. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Para ulama salaf belajar adab dulu sebelum ilmu yang lain. Para ulama salaf belajar adab dulu sebelum ilmu yang lain. Menunjukkan betapa pentingnya dan tingginya derajat orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk itu. Innama bu'ithu, kata Rasulullah, liutammima masolihal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Agar memiliki akhlak yang mulia. Dan kita pun menyekolahkan dan memondokkan anak-anak kita di ma'ad ahlus sunnah itu agar menjadi akhlaknya baik. Naam. Sehingga dianjurkan kita sebagai orang tua untuk mencari jodoh untuk anaknya. Misalnya laki-laki cari wanita yang akhlaknya baik. Misalnya perempuan cari suami yang akhlaknya baik. Itu ukurannya. Itu ukurannya. Sampai Rasul menyatakan, idza ja'akum, kalau datang kepada kalian, man tardawnahu, orang yang akhlaknya baik, oh akhlaknya mulia, naam, minta anak putri kalian, fazawwijuh, kata Rasul, nikahkan. Nikahkan. Kalau datang kepada kalian, wahai orang tua yang mempunyai anak wanita, ya, orang yang datang itu akhlaknya baik, agamanya baik, nikahkan anak kalian dengan orang tersebut. Wa illa takun fitnah wa fasadun arid, kata Rasul. Kalau tidak kamu nikahkan dengan anak laki-laki yang soleh tersebut, yang akhlak yang baik tersebut, akan jadi fitnah dan kerusakan yang besar. Masalah besar, ya ikhwan. Ya. Akhlak masalah yang besar, ya ikhwan. Kalau kamu enggak nikahkan anak perempuan kamu dengan anak yang soleh, yang akhlak yang baik tersebut, akan jadi fitnah. Wa fasadun arid, dan kerusakan yang meluas. Wal'iyadu billah. Hadith ini dihasarkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Apa patokannya? Akhlak. Akhlak. Akhlak, ya ikhwan. Akhlak. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan dalam kitabnya Makarimul Akhlak. Makarimul Akhlak. Beliau punya kitab kutip kecil. Judulnya Makarimul Akhlak. Akhlak-akhlak yang mulia. Kata beliau, akhlak mulia itu ada dua. Nah, ada dua jibiliyah atau jibili dan takassub. Akhlak mulia ini ada dua. Akhlak yang Allah berikan kepada seorang muslim atau muslimah yang itu merupakan karakter pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, karunia Allah yang Allah berikan bahwa anak tersebut memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua, anak itu memiliki akhlak yang mulia karena takasuban, karena usaha berupaya untuk menjadi orang yang akhlaknya baik. Kedua-duanya mulia. Kedua-duanya apa? Mulia. Nah. Iya kan? Antum lihat. Kedua-duanya mulia. Yang jibili mulia, yang takasuban mulia. Hanya saja para ulama berselisih pendapat mana yang lebih afdol. Mana yang lebih afdol. Syekh Utsaimin rahimahullah lebih cenderung menyatakan yang jibili itu yang lebih afdol. Yang jibili yang lebih afdol. Yang merupakan pemberian Allah, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian kata beliau? Karena yang jibili ini, walaupun ulama yang lain menyatakan la takasuban. Kenapa? Karena dia usahanya itu yang dinilai. Usaha sehingga menjadi anak yang soleh, anak yang akhlak yang baik, itu yang dinilai. Kenapa kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang jibili yang lebih afdol? Karena diletakkan dimanapun dia, akhlak mulianya keluar. Muncul. Ketika sama orang tua, akhlak mulianya keluar, muncul. Ketika sama teman yang lebih tua, akhlak mulianya keluar, muncul. Ketika sama adik-adik yang lebih muda, akhlak mulianya keluar. Ketika sama kaum muslimin, muncul, keluar akhlak mulianya. Ketika sama masyayikh, muncul akhlak mulianya. Ada kasus, na'udzubillah ya, na'udzubillah mendalik. Ada kasus, salah seorang syekh yang ditugaskan Syekh Robi ke Indonesia untuk memberikan muhadharah. Hafizahullah. Syekh ini termasuk yang memberikan daurah di negeri kita ini sekian tahun yang lalu. Dia diutus juga dari Sorbi untuk menanyakan tentang kondisi dakwah di satu daerah tadi. Dai yang di situ, di daerah tadi, na'udzubillah min dzalik, dai tadi, ini akhlak ya, antum lihat akhlaknya. Syekh duduk. Syekh duduk di sini, dai ini di depannya. Dai ini di depannya. Di sini ada ustaz kita. Makanan. Ini makanan, ini makanan. Makanannya sama. Sama, jenisnya sama. Semangka diiris-iris, melon diiris-iris, sini, sini juga begitu, sama. Nah, coba antum baikkan. Akhlak apa ini? Syekh tanya. Nah, Rabbi kirim salam. Ya. Gimana dakwah di sini? Kata Syekh. Dakwah di sini ya apa? Da'i tadi, na'udzubillah min dzalik. Tusuk gigi. Tusuk gigi itu loh. Yang dibuat gini-gini gigi. Itu dibuat ngambil melon dan semangka yang sudah dipotong-potong di depannya Syekh tadi. Bukan di depan dia. Di depan dia ada sama. Sama, persis. Dengan kaki ke atas gini. Anu Syekh, begini Syekh. Makan gini. Tusuk gigi, wa ngambil depannya Syekh. Wa makanannya sama persis dengan di depan dia. Ainal adab. Ainal adab. Rasul menyatakan, kul min mayalik. Makan yang di sekitar kamu. Oh, persis makanannya. Kalau beda, dibolehkan oleh sebagian ulama ngambil yang di situ. Wah, ini persis sama. Gua kaki ke atas, tusuk gigi, diginikan sambil makan sambil jawab. Ainal adab. Penting. Penting. Belajar adab. Naam. Jadi orang yang akhlak yang mulia itu terus dikenang. Ya ikhwan, terus dikenang. Tahu Syekh bin Baz rahimahullah, di antara adabnya adalah karim. Orangnya derma. Masya Allah. Derma, loman kata orang Jawa, suka memberi. Nah, Masya Allah alaih, Syekh bin Baz. Ketika meninggal, tahu antum, di satu negeri, di seberang negeri sana, negeri yang lain. Itu tiba-tiba orang itu menangis dan sedih. Ditanya, kenapa kamu kok nangis dan sedih kelihatannya? Iya, orang ini pembersih masjid, tukang sapu masjid. Kata dia, iya, orang yang setiap bulan ngasih uang ana sudah meninggal. Syekh bin Baz rahimahullah. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Al-adabun nafi'. Adab yang mulia, yang bermanfaat ini yang harus diwariskan oleh kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Makanya dukung, ta'awun dengan pihak ma'had untuk mendidik anak-anak kita jadi agar jadi anak yang soleh, soliha, beradab mulia, berakhlak mulia. Yang ketiga, warisan yang paling afdol yang hendak diwariskan oleh orang tua kepada anak adalah ikhwanus solihun. Saudara-saudara, teman-teman yang soleh dipilihkan untuk bergaul, bersahabat dengan anak-anak yang solih ketika laki, yang solihah ketika perempuan. Ar-rajulu ala dinil khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil. Agama seorang bergantung pada temannya, maka lihat oleh salah seorang di antara kalian siapa temannya dia. Itulah agama dia. Dan Fudail bin Iyad rahimahullah menyatakan, wa idza khalatta fa khalid husnal adab fa innahu la yad'u illa ilal khair. Kalau kamu mau bersahabat, bersahabatlah dengan orang yang akhlaknya baik, karena dia tidak akan mengajak kamu kecuali kepada kebaikan. Pilihkan buat anak-anak kita teman-teman yang soleh. Pilihkan buat putri-putri kita teman-teman yang solihah. Itulah upaya mendidik anak-anak kita. Itulah upaya menjalankan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan biiznillah. Ba'dal maghrib begitu. Naam. Biiznillah. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.